إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون أهل السنة di kota Bandung dan sekitarnya. Kita bermajlis di hari ini untuk sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran berharga bagi setiap muslim, setiap mukmin dan setiap salafi yang berkeyakinan bahwa keistiqomahan di atas manhaj yang lurus itu merupakan sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Dalam tema kita ini yang insya Allah redaksi judulnya kurang lebih kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, banyak mengandung pelajaran, baik pelajaran terkait masalah iman, terkait masalah akhlak, masalah manhaj, masalah keikhlasan, masalah keilmiahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Tema ini tentu berlandaskan beberapa dalil Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Al-i'tibar bagian daripada amalan saleh. Karenanya Allah memerintahkan dalam teks ayat tadi, al-i'tibar merupakan amalan saleh. Karenanya pada ayat yang sama Allah menjadikan amalan ini, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran, bagian daripada sifat-sifat mukmin yang diberi julukan dengan ulul absar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa al-i'tibar merupakan sebuah ibadah. Dan amalan saleh sekaligus merupakan salah satu ciri dari kaum yang beriman. Hal ini dipertegas oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dalam hadis muttafaqun alaih, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang yang beriman itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat. Seorang mukmin mengambil pelajaran, melihat, merenungi, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain. Karenanya sering dinukilkan dari ulama kita nasihat yang redaksinya kurang lebih as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang senang, yang akan berhasil, bergembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa saudaranya, sulit dia menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Karena itu pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali dalam banyak ayatnya di berbagai surat, surat Al-Quran menyebutkan qasas atau kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Di antara tujuannya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Karenanya mempelajari sejarah terdapat padanya faidah-faidah ilmiah yang membantu seorang mukmin untuk mencapai tujuan-tujuan imannya. Dalam pelajaran sejarah ada pelajaran akidah. Dalam sejarah ada pelajaran iman. Dalam sejarah ada pelajaran terkait semangat ibadah. Dalam sejarah ada pelajaran akhlak. Dalam sejarah ada pelajaran perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keuletan. Dalam sejarah ada pelajaran tabah, sabar dan yakin menerima musibah. Dalam sejarah ada pelajaran yang membangkitkan al-yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya atau kaum tertentu di sana banyak hikmah. Yang hikmah itu bisa diketahui saat musibah itu terjadi atau pasca musibah tersebut, setelah berlalunya, bahkan setelah wafat dirinya, orang yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dan mengetahui hikmahnya. Maka topik kajian kita kali ini sebenarnya adalah sebuah topik penting, kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran darinya agar jangan menimpa kepada kita musibah yang menimpa kepada orang lain, atau musibah pernah menimpa kepada diri kita beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian kita merenunginya, bertadabbur, mengevaluasi agar tidak terulang kepada diri kita atau anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. perjalanan dakwah salafiyah. Mungkin topik ini juga terasa penting karena dari waktu ke waktu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala berdatangan teman-teman yang baru. Ada yang baru mengenal dakwah ini 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau kurang dari itu. Bahkan ada yang baru mengenalnya 5-4 tahun yang lalu. Sehingga penting untuk dikenalkan dan diperdengarkan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana sih perjalanan dakwah salafiyah di bumi Indonesia ini? As-salafiyah adalah sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah metode dalam memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu as-salafiyah. Yang secara utuh dia adalah sebuah sistem metode memahami Islam yang telah dipelopori oleh generasi salaf. Kemudian dikenal dengan as-salafiyah, al-aqidah salafiyah atau al-manhaj salafi. Karena memang pelopor daripada manhaj ini adalah generasi salaf yang langsung menerima dan mempelajari Islam ini dari manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyah merupakan tolok ukur kebenaran sebagai mizan kebenaran dalam semua bidang. Mizan kebenaran dalam bidang akhlak adalah akhlak salaf. Mizan kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir salaf. Mizan dan tolak ukur kebenaran di dalam memahami tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya, adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang rasul, menyelisihi rasul setelah jelas nampak terang hujjah dalil, masih saja menyelisih dan terus dia mengikuti metode dan cara sistem manhaj selain dari kaum mukminin, maka Allah palingkan dia sesuai dengan arah kemana dia mau berpaling. Dan Allah masukkan dia ke dalam jahannam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan wayattabi ghaira sabilil mu'minin dan dia mengikuti jalan sabil manhaj selain daripada sabil dan manhajnya kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin ini? Dijelaskan oleh para mufassirun, hum as-sahabah, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya para nabi, para sahabat. Ini as-salafiyah yang kemudian oleh an-nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf di kalangan salafin khususnya tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini dalam 73 firqah, dalam 73 golongan, satu di antara mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? bagaimana ciri-ciri mereka, apa definisinya. Al-firqatun najiyah itu adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, metode berislamnya berada di atas prinsip-prinsipku atau sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini as-salafiyah. Kemudian kita mulai menginjak sejarah awal dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Berbeda pandang beberapa asatidzah tentang tahun berapa dimulainya dakwah salafiyah. Sulit dipastikan karena memang pada awal-awal tersebut masih tercampur semangat salafiyah dengan beberapa manhaj lain yang masih berada. Karena memang pada waktu itu keterbatasan ilmu yang ada, keterbatasan kontak dengan para ulama, namun semangat salafiyah itu sudah ada, yaitu kurang lebih pada tahun 1989 Masehi, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu semangat salafiyah mulai muncul, yang kemudian ada istilah salafi. Semangat untuk kembali kepada manhajus sahabah. Semangat untuk kemudian mendengarkan fatwa para ulama, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami. Pada masa-masa itu. Namun saya katakan tadi, semangat salafiyah itu masih tercampur. Karena pada tahun-tahun itu masih dikaji beberapa karya atau beberapa kitab yang justru itu menjadi kitab-kitab ikon atau rujukan utama kaum Qutbiyah. Yang kemudian muncul juga istilah sururiyah pada tahun 90-91. Waktu itu masih dikaji di tengah-tengah kajian salafiyin kitab Fi Dhilalil Quran, karya siapa? Sayyid Qutb. Karena ketidakmengertian. Waktu itu juga di tahun-tahun 91 atau 92 masih dikaji kitab Sifatul Ghuraba karya Al-Hizbil Kabir Salman bin Fahad Al-Audah. Kemudian kitab selanjutnya karya orang ini juga Al-Ghuraba Al-Awwalun masih dikaji dalam beberapa kajian kita, daurah kita, iktikaf yang diadakan pada waktu itu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terkuaknya permasalahan ini adalah secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya sekedar mengikuti perjalanan yang ada di negeri sana, yang jauh, di negeri Saudi Arabia dan di negeri Yaman pada waktu itu. Di Saudi pun demikian. Kitab-kitab itu pun menjadi kitab-kitab rujukan. Namun subhanallah, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 90 menimpa umat Islam. Yaitu adanya penyerangan militer Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu, ke negeri Kuwait. yang merembet memang tujuan utamanya sebenarnya adalah negeri Al-Haramain, Saudi Arabia. Tujuan utamanya. Hanya saja Kuwait dijadikan batu loncatan untuk nanti sampai ke negeri As-Saudiyah. Di saat itu muncullah, subhanallah, Allah menghendaki sesuatu. Dan pada af'alullah hikam, pada semua ketentuan Allah dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ada orang yang cepat membacanya, membaca hikmah di balik ini apa. Ada yang terlambat, ada yang sama sekali tidak bisa membaca dan mengambil manfaat atau hikmah darinya. Sebuah musibah itu menguak derajat manusia. Peristiwa demi peristiwa ini akan memilah-milah tingkatan dan derajat umat beriman ini. Pada masa itu, para ulama mengambil kebijakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Lajnatul Da'imah, masyaikh yang lainnya juga al-kibar pada waktu itu, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, dan beberapa yang lainnya, mengambil kebijakan karena kondisi pada saat itu di mana kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara teluk tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk meladeni atau menghentikan kejahatan Saddam Hussein yang memang dipersenjatai dan didukung oleh banyak negara kufar pada waktu itu. Terpaksa. Waktu itu mereka meminta bantuan kekuatan melalui Dewan Keamanan PBB. Ya, dikirimlah pasukan Amerika dan Eropa pada waktu itu. Tentu dengan biaya sewa, bukan gratis. Ya. Pada masa itu, subhanallah, muncullah fitnah yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawari, Nasir Al-Umar, yang tokoh utamanya kala itu adalah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang kemudian dari nama inilah muncul istilah apa? Sururiyah. Apa akidah mereka? Menentang fatwa ulama. Ulama kibar. Ulama-ulama yang memang sudah teruji dalam medan dakwah ini. Yang tadi sebagiannya telah disebutkan nama-nama beliau. Mereka mengecam keras fatwa kibarul ulama. Tidak cukup mengecamnya secara ilmiah saja. Kalau masalah mengecam atau menentang, menolak secara ilmiah, namun dalam batas-batas dan konteks ilmiah, itu terjadi pada sebagian ulama yang tidak setuju terhadap fatwa tersebut. Antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tidak setuju terhadap fatwa ulama mendatangkan kekuatan asing. Murni Syekh Al-Albani hanya berbicara tentang hukum. Namun tetap pada posisi beliau dalam bingkai ilmiah dan sopan santun. Menunjukkan rasa hormat kepada para ulama, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman Al-Jami, dan yang lainnya. Nah, para ulama pun menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika ada pihak yang kurang setuju dengan itu, menjelaskan lebih rinci alasannya secara syar'i. Fakta-fakta sejarah di masa Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dengan salah satu kabilah musyrikin. yaitu Bani Khuza'ah, dan di mana Bani Khuza'ah bersama Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi Bani Bakr yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Pertempuran antar dua kabilah besar ini tak kunjung usai, dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kenapa sampai terjadi perang setelah itu? Terjadi peristiwa Fathu Makkah yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan menundukkan, menaklukkan kota Makkah, Quraisy. Peristiwanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy yang telah berjanji pada perjanjian Hudaibiyah untuk tidak membantu Bani Bakr di dalam berperang menghadapi Bani Khuza'ah. Ternyata Quraisy melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah bangkit. Terjadilah peperangan. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil lain yang telah dipaparkan, karena memang majelis ini bukan untuk membahas secara rinci fatwa bolehnya mendatangkan kekuatan kufar dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat genting. Bukan konteks majelis kita untuk itu, namun sekedar sejarah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada porsinya secara ilmiah. Namun anak-anak muda ini, ana katakan anak-anak muda memang, Salman Al-Auda dan yang sejenisnya ini, pada waktu itu melebihi dan melampaui batas yang semestinya, mengecam para ulama, mengkafirkan pemerintah Saudi, bahkan memposisikan para ulama itu sebagai budak-budak orang-orang kafir, boneka-boneka orang-orang kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz dilecehkan, Ibnu Utsaimin, Lajnatul Daimah, dan semuanya. Coba perhatikan, kita ikuti baik-baik peristiwa ini. Karena teman-teman khususnya yang baru mengenal dakwah Salafiyah ini dalam rangka kurun waktu 15 tahun terakhir, itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururiyah? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman Al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah tidak lama setelah itu fatwa Hay'at Kibarul Ulama, yang berisi tahzir. Tahzir terhadap Salman Al-Auda. Salman Al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pintarnya, kata mereka yang dielu-elukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielu-elukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman Al-Auda dan Dr. Safar Al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir, ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, halal haram. Kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan, yang mengetahui realita umat, sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahzir, pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh sururiyah, Salman Al-Auda dan Safar al-Hawali. Bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil. Salman Al-Audah pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh Ibn Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh Ibn Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada kenyataannya orang ini menyimpan sebuah akidah yang akhirnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan para ulama yang bersamanya menegaskan bahwa orang ini berada di atas pemikiran ideologi Khawarij. Kalau gitu, ada satu hal penting pelajaran. Dalam kita berpegang teguh dengan Salafiyah, bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya. Sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu tidak keluar dari sifat asli sebagai manusia. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'dhin faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhuhu wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar." Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib. Enggak tahu apa yang ada di hati manusia. Tidak tahu hakikat seseorang. Padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat, diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi, tokoh besar Sururiyah. Dikatakan Salman ini Sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbatkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya, banyak kelompok-kelompok yang dinisbatkan bisa kepada tokoh pencetusnya, atau dinisbahkan ke negeri atau tempat awal munculnya, maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa, seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94, saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia, teman-teman dan para ustadz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karyanya dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka beralsobiyah. Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayoritas, setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi, kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin. Jadi ini tingkatan atasnya. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh. Nah, ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama sigar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama sigar? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita gak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman. Semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. dalam waktu singkat tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwah. Pernah dengar Yayasan As-Sofwah? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelangnya. Loh Ustaz kok tahu? Karena saya tinggal di situ di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba ada apa ini? Saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwa. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai. Dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar di yayasan ini, ya guru-guru itu tadi. Beberapa pematari-pematari di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu. Kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Nah. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij. Ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA. Ya, sekarang mungkin sudah doktor. Seorang Ikhwani. Berpaham pemahaman Hasanul Banna. Getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu. Yayasan As-Sofwah yang nama aslinya apa? Al-Muntada Al-Islami. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururiin atau lembaganya Muhammad Surur di London. Yang bermarkas di mana? Di London. Sama Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwa dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni Khawarij. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris. Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau yayasan As-Shofah di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda, kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Al-Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Shofah. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul ya, apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Shofah. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada. Dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi, Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Yayasan As-Shofah tidak peduli terhadap fatwa para ulama. Terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh bin Baz menyatakan jangan dibaca literatur-literatur mereka, jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau fatwa nasihat para ulama sudah tidak digubris? Apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama. Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah sururiyah. Sampai di sini tahu sejarah ini? Nah. Dan sampai hari ini kita para ustadz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96, pada tahun-tahun itu, mulai adanya hubungan dai-dai sururi Indonesia dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini, perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah salafi Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Ya. Terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu akibat asobiyah kepada tokoh tertentu dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepat diikuti. Nah, dan itu bukan terhitung taklid, enggak. Karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa Itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran was sunnah, maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana, atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbu. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah. Mereka menjalin hubungan dengan Ihya'ut Turats, yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid. Orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya'ut Turats mirip dengan Yayasan As-Sofwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sodakoh, wakaf dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab. Ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini. Kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin. Kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya. Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun. Ihya'ut Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya, ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah khawarij. Terbukti bahwa Yayasan Ihya'ut Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij tadi. Dalam sebuah diskusi sebanyak dua kali yang terjadi antara saya ditemani Ustadzuna, Ustadz Raifi, dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya, ya, dengan adik kelas beliau di Jami'ah Islamiyah, adik kelas Ustadz Raifi, yaitu Abdullah Zain, MA, ya, pernah dengar nama ini? Ya, sering muncul di mana? Di TV dan radio? Roja atau yang semisalnya. Ya. Terjadi dialog sebanyak dua kali. Yang pertama di kota Purbalingga, yang sengaja saya ditemani ustadz-ustadz tadi mengunjungin dia ke pondoknya. Loh kok ustadz mendatangin hizbi? Kan ada yang bertanya seperti ini. Kan dilarang ustadz berdebat dengan hizbi. Ya betul. Namun berita yang sampai kepada saya pada waktu itu, bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan, dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan kepada salafiyin. Bahkan anaknya dipondokkan di pondok salafi di Purbalingga, ya, di tempat Al-Ustaz Ridwanul Bari, Ustaz Maimun, dan yang bersamanya, ya. Itu berita yang sampai kepada saya. Kemudian orang ini bukan tipe orang yang suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama kita, jika Anda melihat atau memiliki kemampuan untuk menasehati, ya, pihak-pihak mereka, nasihati. Nah, Maka dalam majlis kurang lebih 3 jam. Dari jam 8 malam selepas sholat isya hingga kurang lebih jam 11 malam seingat saya. Dihadiri Ustaz Muhammad Rizal juga, LC. Ya. Terjadilah dialog. Di antara isi dialog tersebut, yang kemudian itu kurang lebih terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, terulang lagi dengan kunjungan Abdullah Zain ke Pondok Salafi Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang kedua di rumah saya sendiri kurang lebih berlangsung 4 jam. Saya ditemani juga oleh Ustaz Raifi, Ustaz Hamza, dan Ustaz Alfian. Dan yang pertama maupun yang kedua terekam. Yang pertama maupun yang kedua terekam majlis itu. Sengaja saya rekam. Dalam dialog itu apa yang ingin saya sebutkan dari peristiwa ini? Setelah melalui dialog yang cukup panjang tentang Ihya Turas dan da'i-da'inya. Da'i-da'inya yang di Indonesia. Abdullah Zain dan kebanyakan da'i-da'i halabiyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut sururiyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan halabiyun. Pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi. Bahwa sebab tahdzir ustadz-ustadz kita, sebab tahdzirnya Ustadz Muhammad, Ustadz Usama, Ustadz Qamar, dan ustadz-ustadz yang lainnya dari ustadz-ustadz kita terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana, tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya Turas Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahdzir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu. Pernah mendengar enggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam 2 kali majlis. Saya sebutkan. Nih. Kondisi Ihya Turas. Dia menyatakan, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ihya Turas. Baik. Kita sepakat tentunya bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Iya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data. Betul gak? Sepakat, ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas tazkiyah. Rekomendasi. Si fulan, si A mendapat rekomendasi dari si B. Bahwa dia orang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun tapi dia pendusta. Memang dia santun tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya lagi lengkap. Berdagang dengan si fulan gak dibayar-bayar. Pesan barang dari si fulan juga gak dibayar. Dititipin barang ini sama si fulan dihabiskan. Nih buktinya, ini notanya. Ini. Masalah santun urusan lain. Urusannya dia suka tersenyum. Kalau berjumpa orang tidak merengut-merengut, urusan lain. Iya kan? Tapi saya katakan dia pendusta. Dia orang yang berkhianat. Hati-hati bagi yang ingin berdagang dengannya, jangan dilakukan. Bahaya ini orang. Jangan kemudian, iya tapi dia kan dipuji, ditazkiah, direkomendasi oleh ustaz. Nah, ustaz mau tahu apa ustaz? Ustaz hanya di masjid dan di rumah. Kami yang di lapangan yang tahu. Maka pujian ustaz dan rekomendasi ustaz gugur. Karena ustaz hanya tahu ketika di masjid. Tapi ketika di pasar, ketika di toko, ustaz enggak tahu. Betul enggak? Demikian syariat kita mengajarkan. Demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu fikum. Maka dialog itu berlanjut. Saya sebutkan tentang Ihya Turas. Nih, tokoh-tokoh mulai dari orang tertingginya, wakilnya, penanggung jawab divisi ininya, divisi itunya, rata-rata mereka satu, mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Nih, tokoh ini dalam banyak ceramahnya memvonis pemerintah sebagai tagut. Yang ini mengatakan dalam ceramah umumnya bahwa pemerintah yang berkuasa ini tidak berhak sama sekali menjadi penguasa dan harus dilengserkan. Yang itu ikut berteriak-teriak memprovokasi rakyat untuk berdemo. Tokoh yang itu dari Ihya Turas ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin. Dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Bertemu dan berpelukan dengan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain. Semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini. Saya tanyakan, menurut antum. Beberapa penukilan ringkas tentang Ihya Turas ini. Apakah Ihya Turas adalah sebuah lembaga yang berada di atas Salafiyah? Yang dengannya kita boleh bermuamalah dengannya? Atau lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berdiri di atas prinsip-prinsip Khawarij? Dengan tegas. Ya, Abdullah Zain memang beda dengan Firanda. Ini semoga menjadi sebab hidayahnya dia. Ya. Dia gak suka berbelot-belot seperti Firanda. Ya. Dia jawab dengan tegas. Ya. Memang Ihya Turas berada di atas prinsip-prinsip Khawarij. Jawaban ini terulang lagi ketika dia datang di Jember. Di Ma'had Salafi. Dia tetapkan memang Ihya Turas berada di atas prinsip-prinsip kelompok Khawarij. Kemudian saya tanyakan lagi. Kalau begitu, benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam? Tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya Ihya Turas, dia jawab tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah sedikit, tapi ustaz, tolong ustaz, yang ditahdir itu adalah dai-dai yang dia bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya Turas, namun dia juga terpengaruh oleh prinsip-prinsip Ihya Turas. Kalau dia belum terpengaruh, tolong ustaz jangan dulu ditahdir. Maka saya tanyakan ke dia. Di hadapan ustaz-ustaz dan itu terekam. Sambil saya julurkan tangan begini. Mari kita sepakat. Bahwa tahdir kita hanya terbatas kepada orang-orang yang bermuamalah, bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya At-Turas dan terpengaruh secara ideologi. Ayo. Siapa contohnya? Diam dia. Ketika bicara contoh ini diam. Atau saya yang menyebutkan? Ya, tolong. Saya mulai dari yang kepalanya dulu. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Yusuf bin Uthman Ba'isan. Ya. Kalau dia sih memang sururi, Ustaz. Siapa lagi? Diam lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah. Iya. Nah, setuju dia. Abu Qatadah. Sudah cukup, saya bilang. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang bersama saya sudah memulai mentahdir mereka-mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silakan dimulai. Enggak perlu antum melakukan tablik akbar, muhadharah saya katakan. Judulnya mentahdir siapa? Yusuf Baisan. Enggak, di tengah-tengah taklim. Dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah demikian, ikhwan? Toh alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak setiap daurahnya menyebut nama-nama itu. Topiknya juga tidak demikian. Iya kan? Coba antum lihat. Topik daurah ustaz-ustaz kita. Enggak tiap waktu sibuk dengan itu. Walhamdulillah. Ada waktu-waktu yang memang saatnya disebutkan. Ada topik-topik yang memang mengena untuk disebutkan. Disebutkan. Saya minta kepada dia. Enggak perlu antum mengadakan majelis khusus. Namun sampai hari ini saya belum mendengar bahwa dia mentahdir apa yang dia sendiri memintanya. Apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi secara ilmiah, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi di situ ada penghalang-penghalang. Mirip dengan ini, dialog kedua terjadi dengan Dr. Syafiq Basalama. Sama-sama orang Jember. Nah, Dr. Syafiq Basalama. Di Madinah. Saya lupa tahunnya, seingat saya itu kurang lebih tahun 2011 atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdialog. Konteksnya sebenarnya nasihat untuk dia. Nasihat itu meliputi banyak hal. Tentang Ihya Turoth, tentang Yusuf Baisa, guru dia. Ya. Nah, tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad Surgati. Ini yang paling saya ingat. Dalam hampir setiap poin, saya bicara tentang Ihya Turoth. Kemudian saya sebutkan beberapa hal yang saya sebutkan di hadapan Abdullah Zain. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan. Wahai Syafiq, yayasan dengan kondisi seperti ini, bisa dikatakan sebagai yayasan salafi? Ya enggak sih Ustaz, jelas. Ustaz. Jelas apa? Ya di atas hizbiyah. Di atas hizbiyah kan? Ya. Bicara tentang Yusuf Baisa, gurunya. Yusuf Baisa sebutkan ini, itu. Sudah? Menurut antum, orang semisal ini pantas dikatakan salafi? Kembali dengan cara dia seperti sebelumnya. Ya jelas Ustaz. Nah, jelas apa? Gak berani dia nyebut. Nah, hizbi, sururi kan? Iya jelas Ustaz. Nah, kalau dia berani mengingkari apa yang saya nukil ini, urusan kita dengan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Barakallahu fikum. Namun nasihat-nasihat itu, jangankan dari semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama enggak mereka gubris. Mereka sudah belajar kaidah-kaidah, kaidah hadis, kaidah jarh wa ta'dil, usul fikih, qawaid fiqhiyah, mereka belajar. Namun pada penerapannya sering lupa atau dilupakan kaidah-kaidah itu tadi. Contoh misalkan ketika menyikapi Ihya Turoth, di situ ada sederetan ulama yang merekomendasi Di situ ada sederetan ulama yang mengkritisi dan mengingatkan umat dari bahayanya. Kalau mereka mau berjalan di atas kaedah-kaedah yang sudah mereka pelajari, selesai sebenarnya. Nggak ada pertentangan antar masyayikh. Sebagaimana tadi saya katakan, apa ada pertentangan? Rekomendasi ustaz bahwa si Budi, maaf kalau ada namanya Budi, ya, si Budi adalah orang yang sopan, santun, kalau taklim rajin, ada di depan. Ustaz tentu akan tertarik kan kepada teman-teman yang ada di depan. Iya, lumrah manusia. Betul nggak? Betul. Kemudian ada satu teman yang juga rajin taklim, biasa duduk di belakang sana. Ini bukan merekomendasi yang duduk di belakang dan menjara yang di depan, tidak ya. Cuma saya katakan perbandingan ini. Ya. Si Budi dekat dengan ustaz. Gak jauh. Bahkan sering kalau ustaz mau naik mobil, dibukakan pintunya sama si Budi. Iya. Ustaz butuh apa ustaz? Nah. Bahkan Budi sering ngirim pulsa ke ustaz. Wah. Tambah baik Budi ini. Masya Allah. Namun si Agus. Maaf yang namanya Agus. Nah. Si Agus. Tahu betulan si Budi. Agus, si Tono. Kenapa? Agus pedagang herbal. Ini si Budi pesan 100 lusin. Ya. Herbal ini. Atau herbal itu. Sudah setahun ini Ustaz gak dibayar. Padahal temponya 2 bulan. Enggak ada permohonan maaf, enggak ada berita, saya tanya, enggak jawab, di telepon enggak diangkat, di SMS enggak jawab. Gimana kira-kira? Si Tono juga, iya betul, Ustaz. Saya dulu jualan beras. Nah, dia pesan 5 kintal. Ya. Ternyata saya ditipu. Buktinya ditipu, ini notanya. Kira-kira rekomendasi ustaz yang diterima atau kritikan si Agus dan si Tono? Ayo coba bicara. Agus dan Tono tentunya. Ustaz manusia biasa. Ustaz gak tahu di pasar. Ya. Barakallahu fikum. Maka wajib kepada yang punya hujjah, yang tahu data, yang bisa dipertanggungjawabkan, menjelaskan kepada umat, hati-hati, waspada dari si fulan ini. Jangan bermudahan urusan muamalah duniawiyah dengannya. Bahkan kalau ustaz tahu pun wajib menjelaskan. Nah, dan kita katakan, antum kalau enggak tobat jangan duduk di depan anak. Kalau enggak tobat dan minta maaf, kembalikan hak-hak si Agus dan si Tono. Kalau enggak, jangan duduk di depan anak. Sah. Wajib ustaz mengingatkan. Memang terasa keras, kereng, tapi demi melindungi hak-hak manusia, hak-hak orang, syariat memberlakukan yang seperti itu. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, Yayasan Ihya Turats atau tadi As-Sofwa, ternyata dalam proses perjalanannya mereka bekerja sama dengan beberapa pihak dari kalangan Khawarij. As-Sofwa membantu memberikan perpustakaan untuk ngeruki Al-Mu'min. Tahu ngeruki? Ya. Tempatnya Abu Bakar Ba'asyir, teroris. Di sana dilahirkan teroris-teroris. Pantas membantu tempat seperti itu. Salah satu da'i dan imam masjid Yayasan As-Sofwa di Jakarta Selatan. Ya, itu namanya Maman Abdurrahman. Pernah dengar nama Maman Abdurrahman? Iya. Tokoh Khawarij yang tulen. Takfiri. Mengkafirkan pemerintah jumlatan wa tafsilan. Mengkafirkan pemerintah secara detail dari atas sampai bawah. Mulai dari presidennya, polisinya, TNI-nya, hansipnya. Ya, pegawainya, ininya, sipil maupun militernya. Semuanya dikafirkan. Termasuk orang-orang yang membela pemerintah diposisikan kafir oleh dia. Dan dia pernah terlibat atau tersangka dalam bom Cimanggis. Ini adalah imam masjid Yayasan As-Sofwa. Buru-buru setelah itu dikeluarkan surat pemecatan. Masalahnya bukan masalah dikeluarkan surat pemecahan. Kalau Anda, wahai Yayasan As-Sofwa, adalah benar-benar yayasan salafi, Anda akan punya filter. Dari awal tahu, apalagi dai, tukang sapunya aja. Tukang sapu kantor, gak mungkin seorang berpaham Khawarij. apalagi dai atau imam masjid. Gitu. Berarti ada penyakit di situ. Begitu juga Yayasan Ihya'ut Turats. Ya. Di samping tokoh-tokohnya yang di Kuwait seperti itu kondisinya, termasuk Abdurrahman Abdul Khalid, ya. Ada syubhat dari sururiin, ya, bahwa Yayasan Ihya'ut Turats sudah tidak lagi dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Memang benar. Ketika fatwa ulama mentahdzir Abdurrahman Abdul Khalid yang berpaham Ikhwanul Muslimin dan Khawarij ini, buru-buru Ihya'ut Turats melakukan drama. Yakni pendiri utama dan sekaligus ketua yayasannya itu dikeluarkan dari struktur. Namun pada prakteknya sebagaimana diceritakan oleh masyayikh kita yang ada di Kuwait yang tahu langsung, bahkan sebagian salafin yang ada di sana itu tinggal di perumahannya Ihya'ut Turats. Tahu betul bahwa Abdurrahman Abdul Khalid masih tetap menjadi rujukan utama. Muhadharah-muhadharahnya yang menghasung adalah Ihya'ut Turats. Pamflet-pamflet ceramah Abdurrahman Abdul Khalid yang menyebarkannya juga Ihya'ut Turats. Dielu-elukan sebagai tokoh yang berilmu, rujukan umat oleh Ihya'ut Turats. Kira-kira dengan ini, apakah Ihya'ut Turats sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdurrahman Abdul Khalid? Jawabannya tidak. Walaupun telah dikeluarkan dari struktur. Begitu pandainya bertalawun, berwarna-warni. Begitu pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khalid sudah kami keluarkan dari struktur lembaga Ihya'ut Turats. Ini yang dielu-elukan oleh sururiin turatsiin Indonesia. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sejarah berjalan tadi setelah peristiwa As-Sofwa dan Sururiyah. Subhanallah. Pada tahun kurang lebih 95, bisa saja terjadi bias ya, masalah tahun 96. Yusuf Utsman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran Semarang. Pondok itu ya tempat dulu mondoknya ustaz-ustaz kita juga. Dulunya. Mendatangkan Abdurrahman Abdul Khalid ke Indonesia. Setelah keluar tahzir dari Ibn Baz, Al-Uzaimin, Rabi bin Hadi al-Madkhali, Al-Albani, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Dari para ulama-ulama besar. Tidak dipedulikan oleh Yusuf Uthman Ba'isah, oleh Abu Nida, Ahmad Faiz, dan yang lainnya itu. Tidak dipedulikan. Didatangkan ke Indonesia, diadakan daurah besar-besaran di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Diundang dai-dai dari berbagai pondok pesantren di pelosok Indonesia untuk mengikuti daurah orang yang telah ditahdir oleh kibarul ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. La ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Mereka itu bukan orang yang buta matanya, enggak bisa membaca dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama, bukan. Tetapi buta hati yang menghalangi mereka untuk memahami dengan benar dan beretikat baik mengamalkan apa yang mereka baca dan mereka dengar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa daurah itu sangat luar biasa. Yang datang macam-macam dai sudah. Yang Isbal, yang Halikul Lehya, yang Ikhwanul Muslimin, yang macam-macam. Yang Khawarij datang di situ. Di pesantren Al-Irsyad. Hasil didikan Yusuf Uthman Ba'isah ini, di bawah bayang-bayang lembaga Ihya'ut Turats Kuwait, pondok pesantren Al-Irsyad melakukan kerjasama-kerjasama pendidikan dengan pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Nah, kalau mau tahu cerita yang ini lebih lengkap, insya Allah antum punya ustadz, ada di sini ustadz Abu Hamzah Yusuf. Nah, karena beliau dulu di Ngeruki, Gitu Ustaz ya. Nah, ada Ustaz kita juganya Ustaz Huda yang ada di Mantingan. Beliau termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama pesantren Al-Irsyad dengan pondok Ngeruki Al-Mu'min Abu Bakar Ba'asyir Khawarij. Kira-kira yang seperti ini dibenarkan bagi seorang salafi yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta umat untuk diam, tidak menasehati, tidak menasehati salafiyin dan kaum muslimin dari bahaya orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut? Dosa kita. Benar-benar kita berkhianat terhadap umat. Hanya karena takut dikatakan sebagai pemecah belah umat, kemudian kita mundur, kemudian kita diam, kita tidak menasehati dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya, dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan ini terus berkembang. Dan tetap dalam kondisi seperti itu. Terkenallah kemudian istilah sururi dan turasi. Sekarang antum sudah tahu ya. Ana gak mungkin menceritakan lebih lengkap lagi dari ini. Waktunya terbatas. Nah, pada tahun 2000-an ke atas, di atas tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002 itu mulai muncul ke permukaan, muncul fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini episode berikutnya nih, antum perhatikan nih satu persatu. Nah, bagaimana banyak yang berguguran. Teman-teman yang dulu bersama kita. Teman-teman yang dulu belajar bareng. Nah, kembali kepada beberapa poin hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting dari kajian dengan topik seperti ini. Keikhlasan, kejujuran dalam bermanhaj, bersikap ilmiah dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak mengedepankan perasaan tetapi mendepankan ilmu. Tentu ada pengorbanan. Fitnah Abul Hasan mulai memfilter yang berikutnya. Dan sekaligus fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi. Dulu kita sangat luar biasa. Saya dan ustaz-ustaz yang belajar di Yaman dulu sangat berharap bisa belajar di Maghrib. Karena memang dielu-elukan. Sebagai pengganti Syekh Mukbil, seorang yang faqih, seorang yang kuat dalam ilmu mustalah, seorang yang kokoh dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal. Dulu kita. Ana, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Syafruddin, Ustaz Syardini, Ustaz Askari, dan yang lainnya. Wah, pingin dulu belajar. Betul gak, Ustaz? Nah. Wah, luar biasa. Sudah gemerlap Abul Hasan. Sementara Syekh Mukbil sudah mulai sakit. Sakit, sakit, sakit. Ini calon penggantinya, penggantinya, penggantinya. Hati-hati ya, ikhwan. Subhanallah. Kita mulai membaca sesuatu dari Syekh Mukbil. Syekh melihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Mukbil termasuk guru daripada Abul Hasan. Melihat sesuatu bahaya pada Abul Hasan. Karenanya ketika Syekh menyebutkan deretan nama-nama ulama yang direkomendasi oleh beliau, nama Abul Hasan itu tidak tercantum dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contreng. Tek. Nama Abul. Kemudian Abul Syekh Abul Hasan. Disebutkan kronologi kenapa sampai terjadi seperti itu. Sebenarnya Syekh tidak ingin menuliskan nama itu. Tapi orang-orang yang di sekitar Syekh ini, ya, yang sekarang menjadi Masyayikh Yaman pengikut Muhammad Al-Imam, itu merayu Syekh. Ya Syekh ini, ya Syekh, ya Syekh. Syekh. Nah, dan beberapa indikator lainnya, kita memang sudah ikut gak serak. Sudah, tapi kita dididik oleh ulama untuk tidak mendahului siapa? Tidak mendahului ulama. Sudah, diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat-isyarat itu membuat kita paham. Contohnya, misalkan, Syekh di suatu hari, tolong ya ikhwan, udhkuru li ma'ahida ahli sunnati fil Yaman. Tolong sebutkan pondok-pondok pesantren ahli sunnah di Yaman. Murid-murid, pondok Hudaydah ya Syekh. Aywa. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wusabi. Nah. Dipuji oleh Syekh. Nah. Nanti ada yang menyebutkan ma'bar ya Syekh Muhammad al-Imam. Syekh, aywa, aywa. Mana lagi? Yang ini di sebelah. Ya Syekh, ma'bar. Muhammad. Naam ya ikhwan. Nah. Kita ngelihat kan? Ini kita saksikan. Kenapa Syekh gitu? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh enggak dengar. Lo ini dari Jawa aja Syekh. Aywa, betul. Gitu. Nah, giliran ini. Nah. Ada apa ini? Nah. Ini satu kesempatan. Kesempatan berikutnya tahun kesekian. Mirip dengan kejadian ini. Ya, Syekh bertanya lagi. Ma'rib ya Syekh. Naam, naam ya ikhwan. Syekh, ma'rib. Saya tidak peduli. Nah. Anak-anak itu paham ada sesuatu di sini. Makanya kalau sudah ada seperti ini, mereka-mereka cepat datang ke Syekh Mukbil. Ingin, ya, nah, harus cepat clear ini. Ada apa ini? Dan Syekh Mukbil memang tajam pandangannya. Nah, ala kulli hal, kita tidak mendahului ulama. Sampai wafatlah Syekh Mukbil dalam keadaan belum mengeluarkan satu kata pun tentang orang-orang ini. Di masa setelah wafatnya Syekh, Abul Hasan semakin menjadi-jadi. Sampai ada istilah di Yaman itu beredar yang munculnya dari Abul Hasan dan pengikutnya. Qad dhahaba zamanul khauf. Telah pergi masa ketakutan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh jadi bebas. Nah ini, ikhwan. Ujian bagi kita kejujuran dalam bermanhaj. Tidak berbasa-basi, murni karena ilmu mengatakan demikian, fatwa ulama mengatakan demikian, saya berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Karena kalau kita sekarang tidak terkuat, mungkin besok kita terkuat. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan pengadilan manusia. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Fitnah Abul Hasan muncul ketika Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali membongkar kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan dalam bidang akidah dan manhaj. Pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003 kita telah menerima artikel-artikel belum tercetak dalam bentuk buku dari karya Syekh Rabi. Ternyata luar biasa. Apa yang dulu kita tidak tahu dan kita tidak menyangka, bahkan kita tidak memahami bahwa ini sebuah kesalahan sebenarnya, itu ditampakkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, sebagaimana ketika pada awal tahun 90 buku-buku Sayyid Qutb, ya, Ma'alim Fit Tariq wa Fi Dhilalil Quran dan yang lainnya, termasuk buku-buku Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali menjadi rujukan kajian-kajian salafiyin di dunia pada waktu itu, tidak hanya di Indonesia karena Indonesia terhitung baru, yang menguak dengan pertolongan Allah membongkar tabir-tabir syubhat dan penyimpangan Sayyid Qutb adalah Syekh Narabi Hafizahullah Ta'ala, yang kemudian dipuji oleh Imam Al-Albani, dipuji oleh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utaymin, buku-buku dan karya-karya beliau. Sebagaimana antum bisa sudah baca di beberapa media kita. Nah, baru kita sadar. Maka muncul, tentu dalam rentan waktu tahun 90 hingga tahun 2000, masih banyak kasus-kasus fitnah lain, kesesatan-kesesatan yang mungkin gak terlalu penting bagi kita untuk diketahui sekarang. Namun itu sudah tertulis karya-karya beliau. Tapi yang saya penting kan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Abul Hasan dan Ali Hasan. Nah, ternyata di Yaman dan di Indonesia muncul orang-orang yang berasobia kepada Abul Hasan. Nasihat tidak bermanfaat. Fatwa ulama tidak digubris. Nah, tidak jauh waktu dari itu Al-Halabi, Syekh Rabi menulis. Bahkan sebelum Syekh Rabi muncul, fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia di bagian provinsi selatan Saudi, telah membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kita di Indonesia mendapatkan keluhan-keluhan yang sama, di mana Ali Halabi berjalan dan bergabung datangnya ke pondok-pondok pesantren sururiin, turabiin. Sama mereka sangat bersahabat dengan kita, yang justru Syekh Rabi meminta kepada Ali Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia, singgahlah di tempat fulan-fulan-fulan, maksudnya ustaz-ustaz kita. Tapi Ali Halabi tidak menjalankan amanah Syekh Rabi, padahal ketika di hadapan Syekh Rabi menyatakan, hadir ya Syekh, saya siap menjalankan nasihat antum untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Tapi dia lakukan di Indonesia. Sudah, kita pada tahun 2004-2005 mendapatkan keluhan itu tadi. Ali Halabi yang selama ini kita merujuk kepadanya, kitab-kitabnya kita kaji pada waktu itu, kok malah bergabung dengan sururiin, turafiin. Kita laporkan kepada ulama. Datanya kita lengkapi. Kita tulis dengan data-datanya. Kita kirimkan ke Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Kedua masyayikh ini mengatakan, kami sudah membaca, tapi coba antum lihat ini. At-ta'anni, sikap tidak terburu-buru. Antum kirimkan surat ini kepada Ali Halabi. Data-data ini antum kirimkan kepada Ali Halabi biar dia membacanya. Maka kita tulis, kita kirim ke Yordan dengan 3 media, via pos, ya, DHL apa itu, ya, DHL, ya, kemudian dikirim via email yang kedua, yang ketiga via fax, dan semuanya masuk, diterima. Subhanallah, nggak lama setelah itu kita dikejutkan. Surat yang kita kirim itu tiba kembali, dikembalikan ke alamat Ustadzuna Ustadz Usama Mahri di Malang. Ya. Persis seperti yang kita kirim, dikembalikan lagi ke kita. Siapa yang mengembalikan? Hizbiyin yang di Surabaya, yang sering ke Yordan dan orang Yordan datangnya ke sana. Masya Allah, dikembalikan. Tidak cukup sampai di situ. Dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal, Ali Halabi memuji tokoh Ahmad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tauhid, dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun. Justru dia memuji habis-habisan Ahmad Surkati di Istiqlal. Maka kita kembalikan lagi kepada ulama. Kita enggak bicara. Kembalikan, ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka masyayikh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ali Halabi. Karena tidak hanya di Indonesia. Di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait. Apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasehat. Tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya, nasihat sudah tidak didengarkan lagi. Saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaid al-Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Ya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit. Masa? Sampai 11.45? Waktu duhur 11.45. Jadi di tengah-tengah asatidzah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Alil Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustadz-ustadz pada episode yang ini, bahwa orang-orang ini nggak sejalan dengan kita sebenarnya, nggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif, ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun terakhir lah katakan. Baru muncul fitnah Roja. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya. Kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya Roja, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah, ya kita undang dalam beberapa pertemuannya atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara, ya bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan ustaduna Ustaz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Di situ tercantum nama-nama ustaz kita dan juga ustaz-ustaz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Makkah pada waktu itu, menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi. Tentunya lebih bernilai, kan begitu. Ya, kita sambut. Ya, ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir 1 jam duduk dengan kita. Bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir 1 jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak punya kesempatan untuk menyampaikan argumennya di hadapan seorang imam. Yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan. Ya. Sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan gak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan gitu. Kita urunan. Ya. Ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustadz-ustadz bisa berangkat. Berangkat, susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majelis dialog. Ya. Kita gak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Namun kita gak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi, minta tolong kepada Syekh Khalid untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Ghalib, tolong hubungi Syekh Muhammad ini. Gak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majelis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa terus yang sering dibidik, wallahualam nampaknya saya yang sering dibidik. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog. Dirayu-rayu gak mau. Bahkan lari. Terus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa. Iya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari. Ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Gak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu. Saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustadz Fauzan, Ustadz Hamzah, kalau gak salah Ustadz Afif atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya gak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, 2 kali atau 3 kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya. Nih perhatikan ya. Saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Luqman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya, semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, naam. Asal, saya bilang, karena mereka tuh beragam problemnya. Macam-macam itu. Ya. Bilang, satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah. Terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya, atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita asatidzah sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma enggak diceritakan ke antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang Anda bicara di depan antum. Asatidzah sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan, sesekali kita tegur beliau. Contohnya, di antara masalah yang dipolemikkan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Thalib, di mana grup MLM ini berusaha mengesankan ana dan ustadz-ustadz yang bersama ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali. Bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu, saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini. Karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far. Dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di secapa. Saya katakan kalau masalah Ja'far itu gak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama. Ya. Yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh. Beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir. Ana ingatkan kembali. Syuf, ya syekh. Masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai. Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegang kan begitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, 3 hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, sudahlah kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh. Barakallahu fiik, ana bilang. Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhi, ini dakwah Indonesia ini, mimbar kalafik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer. Tidak dibaca. Mengumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Nah, itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan ana, Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad. Seingat ana ada Ustaz Muhammad. Seingat ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Ya. Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, ana gak berani kalau gitu. Percuma saya bilang. Kalau antum gak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut. Bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat. Ya. untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan Ustaz-Ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan, selepas sholat maghrib, selepas berbuka, besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. Di mobil kita berbincang, gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab, nih, tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dulkornen seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu di expose. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu, kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum, bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini? Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat, supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak sabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan, ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau, siapa ini orangnya? Kata Syekh. Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, katanya, itu ucapannya Abdullah Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum, Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada Ana untuk menyebutkan siapa itu, ya, dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i, Syekh. Ah, Abdullah Mar'i, kata dia. Ana memang merasa enggak serak dia sering datang ke Indonesia. Nah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM ya di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sementara kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi hafizallahu taala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam diteleponin Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, "Ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum." Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Sleepy mulai jam 12 malam hingga jam setengah 4 subuh. Dihadiri oleh banyak ustadz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustadz-ustadz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh, ini transkrip yang di Madinah, ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja, ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana, antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau dialognya terjadinya di depannya mereka MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian barakallahu fikum tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data. Seorang syekh yang sudah sepuh menghadapi anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, setel videonya Dzulqarnain, Abdul Bar yang sekarang ini, kemudian setel yang dulu supaya ingat. Karena orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu loh. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, "Ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita. Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya. Kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka. Bermuhadharah dengan mereka. Didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, "Ustaz, nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun." Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian, karena satu dan lain hal, berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Karena enggak sejalan. Yang sudah kita baca sejak tahun yang lalu. Enggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja enggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan. Akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Enggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Enggak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidzah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turati, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turati, ya sudah. Kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah. Tidak atifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan. Tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, beragam mereka, ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat, tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu, sadar. Setelah jelas kepadanya hujjah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyyin dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati. Merasa tersinggung ya, karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi. Tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam. Di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama hizbiyin? Karena merasa tidak dibela oleh ustad-ustad ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustad, tersinggung. Akhirnya melintas. Nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan. Dengan hadis Nabi SAW di masa fitan. Yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu. Atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut. Sampai kepada urusan manhaj. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj, berakidah, karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu, kata Nabi, akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita. Menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya ikhwan, yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa. Jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami, jangan kau jadikan penguasa terhadap kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami disebabkan, ya Allah, oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita. Dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para da'i, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan, saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.